الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Al-Fiqhiyyah karya Al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang keempat dari kitab Shalah, yaitu babu kaifiyati shalah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan secara ringkas tentang kaifiyati shalah atau sifatus shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat sesuai sunnah beliau. Insyaallah taala apa yang telah kita jelaskan tersebut akan kita lengkapi, kita tambahkan yang mungkin belum kita sebutkan, dan kita jelaskan mana bagian yang termasuk dalam rukun salat, juga dalam kewajiban atau dalam sunnah-sunnah salat, atau mungkin ada sebagian yang kita koreksi. Baik, kita baca ucapan al-muallif rahimahullah di dalam matan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, babu kaifiyati shalah, bab kaifiyah shalah, tata cara salat. لا تكون شرعية إلا بالنية. Salat itu tidak dianggap sesuai syariat kecuali dengan niat. وأركانها كلها مفترضة. Dan rukun-rukunnya semuanya diwajibkan. إلا قعود التشهد الأوسط أو والاستراحة. Kecuali duduk tasyahud yang pertama, al-awsat yang pertengahan, maksudnya yang pertama, dan duduk istirahat. Semua rukun-rukunnya wajib kecuali duduk tasyahud dan istirahat. Yani tasyahud awal. Wala yajibu min azkariha illa takbir. Dan tidak wajib dari zikir-zikirnya, bacaan-bacaannya kecuali takbir. Wal fatihatu fi kulli rak'atin. Dan al-fatihah pada setiap rakaat. Walau kana mu'tamman. Meskipun seorang itu sebagai makmum. Wat tasyahudul akhir. Demikian pula zikir tasyahud akhir, wat taslim dan salam. Jadi empat, takbir, fatihah, tasyahud akhir dan salam. Wa ma 'ada dzalika fa sunan. Dan yang selain itu maka termasuk sunnah. Wa hiya raf'u minal mawadhi'il arba'ah, yaitu wa hiya raf'u fil mawadhi'il arba'ah, yaitu mengangkat tangan pada empat tempat. Pada empat tempat. Nanti akan kita jelaskan detail di mana saja yang dimaksud dengan empat tempat ini. Waddammu, dan mengumpulkan tangan, yakni tangan kanan di atas tangan kiri. Wattawajjuh ba'da takbirah, dan attawajjuh ba'da takbirah. Apa tawajjuh ba'da takbirah? Maksudnya istiftah, ya, doa al-istiftah. Watta'awud, berta'awud, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watta'min, dan ucapan amin. Wa qira'atu ghairil fatihah ma'aha, dan membaca al-fatihah, membaca selain surat al-fatihah bersama surat al-fatihah itu, yani setelah surat al-fatihah. Wa tashahudul awsat, dan tashahud yang pertama. Wal azkarul waridah fi kulli ruknin, dan zikir-zikir yang warid, yakni yang disyariatkan pada setiap rukun. Wal istikthar minad du'a bi khairid dunya wal akhirah, dan memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bima warada wa bima lam yarid, dengan doa yang terdapat dalam dalil ataupun yang tidak terdapat, yang sesuai kebutuhan kita. Baik, jadi di sini beliau menjelaskan rukun-rukun salat, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Inilah matan Ad-Durarul Bahiyyah pada kaifiyatus shalah. Dan di sini juga beliau masih menyebutkan satu syarat, yaitu niat. Niat termasuk dalam syurutus shalah, sebab tempatnya niat itu dimulai sebelum seorang melakukan sholat. Ini beda niat dan rukun. Kalau niat, afwan, ini beda syarat dan rukun. Kalau syarat, dia berada di luar sholat. Kalau rukun, dia bagian dari sholat itu sendiri. Baik, jadi lengkapnya di sini beliau sebutkan syarat sholat ada satu, yaitu rukun. Kemudian rukun-rukunnya, afwan, syarat sholat ada satu, yaitu niat. Kemudian rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya, kemudian sunnah-sunnahnya. Walaupun nanti insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan, ada sebagian kewajiban yang dimasukkan di dalam sunnah, nanti perinciannya insyaAllah ta'ala akan datang penjelasannya. Baik. Kata beliau rahimahullah, la takunu syar'iyyah illa binniyah. Salat itu tidak dianggap sesuai syariat kecuali dengan niat. Ini termasuk syarat salat. Total syarat salat yang telah kita sebutkan tidak kurang dari 9. Walaupun satu, salah satunya ada perincian, yaitu yang melakukan yang meninggalkan syarat itu dengan sengaja dan tidak sengaja. Baik. Ini ada 9 semuanya yang kita sebutkan dari awal sampai akhir. Baik pada babu tahara maupun pada kitabu salah. Pada babu tahara satu syarat, sisanya 8 pada kitabu salah. Ini PR. Antum catat di kertas apa saja syarat salat yang sudah kita jelaskan. Kalau ada rincian ditulis rincian. 1 pada kitabu tahara dan 8-nya pada kitabu salah. Baik. PR ya, besok antum masukin. Totalnya 9 bersama niat ini. 9 atau 10, tergantung apa yang antum catat. Baik, besok ya, ditulis di sebuah kertas. Kalau ada perincian, ada salah satu syarat, kalau ditinggalkan dengan sengaja dan tidak disengaja. Baik. Ini syarat yang terakhir, yaitu niat, yang disebutkan dalam kitab As-Salah, dalam matan Ad-Durarul Bahiyah. Apa itu niat? Niat secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud melakukan sesuatu. Adapun secara istilah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarh Al-Muntiq, niat adalah al-azmu ala fi'l al-ibadah taqarruban ila Allah taala. Ini juga dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Basam di dalam Tafsir Al-Alam. Niat itu adalah al-azmu ala fi'l al-ibadah taqarruban ila Allah taala. Tekad hati atau ketetapan hati untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna niat. Yani maksud hati. Seorang sudah bermaksud melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berniat. Baik. Jadi tidak sulit niat itu. Sederhana saja. Orang yang menambah-nambahkan niat dengan harus diucapkan dan dibuat lafaz-lafaz tertentu sampai-sampai susah untuk dihafal, ini telah memberat-beratkan agama. Baik. Dan ulama sepakat, ulama ijma, bahwasanya niat merupakan syarat ibadah dan lebih khusus lagi merupakan syarat salat. Niat merupakan syarat sahnya salat. Sah atau tidaknya salat, niat termasuk bagian dari syaratnya. Baik. Dan asalnya dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini baginya. Surat Al-Bainah ayat 5. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, إِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan fungsi niat, ulama menjelaskan ada dua. Yang pertama, tamyizul maqsud lil ibadah, untuk membedakan maksud dia beribadah, maksud seseorang di dalam beribadah. Ini fungsi yang pertama. Apakah maksudnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya karena Allah, ataukah karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga disebut oleh ulama dengan niyatul ma'mul. Niat al-ma'mul. Yang kedua, tamyizul ibadah anil ibadah wa anil adat. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan juga membedakan ibadah dengan adat. Ini disebut niyatul amal. Yang pertama niyatul ma'mul, yang kedua niyatul amal. Yang pertama dibicarakan oleh ulama di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab tauhid, memperingatkan tentang bahaya seorang itu apabila niatnya tidak semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas. Dan yang kedua, dibicarakan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dan tidak diragukan lagi, yang paling utama untuk diperhatikan adalah yang pertama, yaitu memperhatikan niat seseorang di dalam beribadah. Memperhatikan niat di dalam beribadah, maksudnya, tujuannya apa? Apakah benar-benar mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mencari keridhaan manusia, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan duniawi belaka? Bukan mencari pahala dari Allah, bukan menginginkan ganjaran dari Allah, tetapi yang dia inginkan adalah balasan dari manusia. Maka yang seperti ini ibadahnya tidak sah, ibadahnya tertolak, bahkan termasuk perbuatan syirik. Hanya saja ada yang termasuk pada syirik kecil dan ada yang termasuk pada syirik besar. Syirik kecil, kalau dia awalnya asal ibadahnya dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu tercampur dengan riya, misalkan dengan keinginan untuk dipuji orang, syirik kecil. Syirik kecil namun termasuk dosa besar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar wa su'ila anhu fa qala riya." Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Apa syirik kecil itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adalah riya." Dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man asyraka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairihi, ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan-amalan kalian ketika di dunia, dan lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka. Dan bisa jadi termasuk syirik besar. Kapan itu? Ketika dari asal ibadah, dari awalnya sampai akhirnya tidak ada sama sekali niat karena Allah, niatnya semata-mata karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya syirik besar. Seperti syiriknya orang-orang munafik, "Wa idza qamu ila salati qamu apa? Kusala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Yura'una an-nasa, mereka ingin mempertontonkan ibadah mereka kepada manusia. Tidak ada sedikit pun niat karena Allah, cuma ingin dipertontonkan kepada orang. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Untuk ingat kapan orang yang riya itu masuk syirik kecil dan syirik besar. Baik, ini penting sekali. Kemudian tentang tidak diterimanya atau tidak sahnya ibadah seseorang apabila niatnya tidak ikhlas, itu ada dalam perincian para ulama. Perincian yang pertama, kalau sama sekali dia tidak ada niat beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, seperti syirik besar yang dilakukan orang-orang munafik, maka jelas sudah ibadahnya tertolak semuanya. Sekarang permasalahannya yang kedua, perincian yang kedua, pada niat yang salah, niat yang riya, niat yang tidak murni karena Allah, yang masuk dalam kategori syirik kecil, yaitu asalnya dia beribadah niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya dia beribadah niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika dia beribadah, ketika dia mulai beribadah tercampur dengan riya, tercampur dengan riya, maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, maka dia adalah seorang mujahid dan ibadahnya diterima. Adapun riya yang sempat tersusuti padanya, ini sesuatu yang dimaafkan. Tersusuti riya ketika dia beribadah, namun dia segera berjuang untuk menghilangkan riya tersebut. Keadaan yang kedua, dia biarkan, dia starsil, dia biarkan riyanya terus sampai akhir ibadahnya. Maka apakah ibadahnya tidak sah seluruhnya atau sebagiannya saja? Di situ ada dua perincian. Yang pertama, Kalau ibadahnya ghairu mujazza, bukan ibadah yang terpisah, ibadahnya satu, tidak terpisah-pisah, maka seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Salat. Salat dari awal sampai akhir tidak terpisah, berhubungan. Sehingga kalau seorang buang angin misalkan pada rakaat kedua, maka dia harus mengulang lagi dari rakaat yang pertama. Dia tidak boleh melanjutkan pada rakaat kedua. Dia harus berwudu dan mengulang lagi dari rakaat yang pertama. Adapun kalau ibadahnya mujazza, terpisah-pisah, tidak satu bagian, maka yang tidak diterima hanya pada bagian yang dia riya padanya. Sedangkan yang dia tidak riya padanya itu diterima. Contohnya apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Pertama dia niat ikhlas karena Allah. Datang ustadznya atau temannya, langsung dia bagus-baguskan bacaannya. Langsung dia tutup mushafnya supaya menunjukkan dia apa? Hafal itu ayat. Maka bagian yang dia ikhlas diterima, sedangkan yang tidak ikhlas tidak diterima. Demikian pula sedekah. Ada orang bersedekah 1 juta misalkan, dia ikhlas. Kemudian muncul dalam hatinya riya, dia tambah sedekahnya jadi 2 juta. Maka 1 juta yang pertama diterima, 1 juta yang kedua yang dia riya tidak diterima. Demikian perincian yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Baik. Maka ini yang pertama tentang membedakan tujuan dalam niat. Ini perincian-perinciannya. Sekarang kita masuk dalam pembicaraan kita yang sebenarnya, yaitu dalam masalah fikih. Pembicaraan niat di dalam masalah fikih untuk membedakan satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan satu bentuk ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat. Contohnya, membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya adalah antara satu sholat dengan sholat lainnya. Seorang berniat sholat zuhur di waktu zuhur, maka sah sholatnya. Andaikan dia berniat melakukan sholat asar, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Seorang mengikuti sholat subuh, sholat wajib berjamaah, sholat subuh. Baik. Lalu dia berniat sholat sunnah misalkan, bukan sholat wajib, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kalau dia mau sholat subuh, kemudian dia sholat yang seharusnya dia sholat subuh, kemudian dia tidak berniat sholat subuh, malah dia berniat sholat sunnah, maka sholatnya tidak sah, tidak dianggap sebagai sholat subuh. Adapun membedakan antara ibadah dengan adat, contohnya adalah mandi. Mandi yang wajib, maka harus dia niatkan mandi wajib. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak terbedakan dengan mandi biasa, mandi adat. Maka tidak sah kalau dia tidak berniat mandi wajib. Tidak dianggap sebagai mandi wajib, dia harus mandi lagi. Ini luar biasa fungsi niat, sangat penting sekali. Kalau dia tidak berniat, tidak sah, dan demikian pula dia tidak mendapat pahala apa-apa. Baik. Hanya saja, apakah disyaratkan ta'yinus shalah di dalam niat? Ini termasuk pembicaraan yang penting di dalam masalah niat. Apakah disyaratkan ta'yinus shalah di dalam niat? Yakni, kalau mau sholat zuhur, harus dita'yin, ini sholat zuhur. Kalau mau sholat asar, harus dita'yin, ini sholat asar. Pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Munthiq, hal itu tidak disyaratkan. Bisa saja seorang masuk ke dalam sholat dengan niat sholat wajib, tidak perlu dia harus mensyaratkan ini sholat zuhur, ini sholat asar. Karena seringkali seorang sudah melakukan wudu misalkan, dan dia bersegera datang ke masjid, itu sudah tidak terpikirkan lagi di dalam benaknya ini sholat zuhur atau asar. Maka tidak ada masalah kalau dia sekedar meniatkan ini sholat wajib, ini sholat wajib. Tidak harus dia menentukan ini zuhur atau asar. Baik. Kemudian mimma la khilafa fihi bainal ulama, di antara perkara yang tidak ada khilaf lagi antara ulama, bahwasannya mahallun niyyah al-qalbu, tempat niat itu berada di dalam hati. Dunal lisan, bukan pada lisan. Dan ini berlaku pada seluruh ibadah, berlaku pada seluruh ibadah termasuk salat. Iya. Ini yang pertama, yang tidak ada khilaf lagi di kalangan para ulama. Yang kedua, ulama tidak khilaf, ulama sepakat. Kalau seseorang berniat dengan lisannya, mengucapkan niat dengan lisannya, berbeda dengan hatinya, maka yang dijadikan ukuran adalah hatinya. Misalkan seorang yang terbiasa melakukan bid'ah ucapan niat, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Betul? Lafaznya kurang lebih seperti itu. Dia katakan fardhu dzuhri padahal dia salat asar, dan di hatinya memang dia niat salat asar, maka salatnya sah. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama, sehingga ucapan tersebut tidak ada fungsinya sama sekali. Memang tidak diperlukan sama sekali. Sebagaimana ulama sepakat yang ketiga, apabila seorang mengucapkan lisan apa niat dengan lisannya sementara di hatinya dia tidak berniat, maka tidak sah salatnya. Niat dia ucapkan dengan lisan sementara hatinya tidak berniat. Dan juga yang keempat, ulama sepakat melafazkan niat itu termasuk bid'ah, baik secara sir maupun secara jahar, termasuk bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Yang menyelisihinya berarti menyelisihi kesepakatan umat. Ulama seluruhnya sepakat, mulai dari kalangan sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in, demikian pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, seluruhnya sepakat melafazkan niat termasuk bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Baik dia lafazkan secara sir pelan, dan sir itu bisa jadi di dalam hatinya, bisa jadi dia ucapkan, sama saja. Mungkin dia tidak ucapkan, tapi dalam hatinya usolli fardhu dzuhri termasuk bid'ah. Dan lebih besar lagi dosanya kalau dia jaharkan, dia keraskan dan mengganggu orang lain. Maka ini berdosa dari dua sisi, dari sisi bid'ahnya dan dari sisi mengganggu orang lain. Dan bisa jadi ditambah sisi yang ketiga, riya. Muncul apa? Riya di dalam hatinya dengan mengeraskan niatnya. Kan gitu. Orang tahu dia bacaan apa, bacaannya fasih, niatnya khusyuk dan sebagainya. Bisa jadi muncul seperti ini. Sehingga melafazkan niat itu termasuk dalam apa namanya? Suatu hal yang salah, yang batil, yang cacat, yang kurang dari dua sisi sekaligus. Dari sisi syariat maupun dari sisi akal yang sehat. Dari sisi syariat jelas tidak ada dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah. Tidak ada dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW beliau mengucapkan niat. Tidak hadis yang sahih, tidak yang hasan, tidak yang dhaif, tidak yang palsu sekalipun. Tidak ada hadis palsu. Tidak pula dari sahabat. Dari banyaknya sahabat tidak ada satupun yang diriwayatkan mengucapkan niat. Tidak pula dari tabi'in dan tidak pula dari imam yang empat. Tidak ada satupun riwayat dari Imam Syafi'i yang mengajarkan beliau melafazkan niat, tidak pula beliau melakukannya. Hanya saja disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, pertama terjadi bid'ahnya ini karena kesalahpahaman. Salah seorang pengikut Syafi'i, dia membaca atau mendengarkan ucapan Syafi'i, sholat itu tidak sah kecuali dengan memulai dengan lafaz. Maka dia mengira itu adalah lafaz niat. Maka dikoreksi oleh An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah lafaz takbir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalati fa asbigh al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fakabbir." Kalau kamu mau salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Ini ucapan yang pertama yang diucapkan oleh seorang yang melakukan salat. Ucapan apa? Takbir, Allahu akbar, bukan niat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga orang yang mengucapkan niat atau mengajarkan ucapan niat itu menyelisihi ijma, kesepakatan seluruh ulama. Baik. Demikian pula ini merupakan cacat di dalam akal. Sebetulnya kalau kita menggunakan akal yang sehat, orang yang mengamalkan dan dia harus mengucapkan niatnya dulu adalah orang gila atau menyerupai orang gila. Sebab kalau ada orang yang misalkan mau makan, dia katakan saya niat mau makan baru dia makan. Mau minum, dia bilang dulu saya niat mau minum baru dia minum. Dia mau ke sawah, dia katakan dulu saya niat mau ke sawah baru dia pergi ke sawah. Kalau dia tidak mengucapkannya, dia tidak akan pergi. Maka orang akan mengatakan ini orang apa? Terganggu akalnya. Terganggu akalnya. Ini hakikatnya. Baik. Adapun ucapan talbiyah di dalam haji dan umrah, labbaika hajjan atau labbaika umratan, ini termasuk zikir, bukan bagian dari niat. Ini termasuk lafaz zikir yang disyariatkan untuk memulai ibadah, untuk memulai haji dan umrah. Labbaika hajjan, labbaika umratan. Sedangkan niat bukan termasuk zikir, bukan termasuk lafaz zikir. Baik. Jadi tidak bisa dikilaskan dengan apa haji umrah dengan salat. Kalaupun betul, kalaupun kita bisa terima. Baik. Di dalam haji dan umrah ada lafaz niat, labbaika hajjan, labbaika umratan. Makanya khusus bagi haji dan umrah. Sebab ada dalilnya. Adapun untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, tidak ada dalilnya sama sekali. Jadi sama sekali, sama saja. Kita terima itu dikatakan sebagai niat dan kita tidak terima, sama saja. Tidak bisa melegalkan atau tidak bisa menjadi dalil niat untuk semua ibadah yang lainnya selain daripada haji dan umrah. Baik. Kemudian yang dibicarakan para ulama yang termasuk yaitu maudhi'un niyah, tempatnya niat. Tempatnya niat. Baik. Ulama sepakat apabila niat bersama dengan takbir. Ini muqarinah li takbir. An-niyah muqarinah li takbir. Atau dalam waktu yang sangat berdekatan. Dalam waktu yang sangat berdekatan. Setelah niat kemudian takbir. Bersamaan atau dalam waktu yang sangat berdekatan. Maka hal itu sah, ya. Salatnya sah, niatnya sah. Iya. Ini tempat niat. Ulama sepakat. Niat bersama dengan takbir atau berdekatan sedikit. Baik. Ini yang pertama yang disepakati para ulama. Yang kedua, sebagaimana ulama juga sepakat kalau niat setelah takbir maka tidak sah. Kalau posisi niat setelah takbir maka tidak sah salatnya. Yang dikhilafkan para ulama, apabila seorang sudah berniat sholat, kemudian dia disibukkan dengan suatu pekerjaan yang lain atau suatu kesibukan, dia sudah berniat sholat, ada yang ajak bicara misalkan, maka ini dikhilafkan para ulama. Maksudnya dia sudah niat sholat, ada yang ajak bicara, dia bicara dulu, baru kemudian dia takbir. Apakah sah sholatnya atau tidak? Pendapat yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti, niatnya sah, sholatnya sah. Selama dia tidak berniat untuk memutuskan niatnya. Baik. Walaupun dia terganggu dengan suatu apa kesibukan, tetapi dia tidak meniatkan, sudah saya batalkan sholat, saya batalkan niat sholat, maka tetap niatnya sah. Maka ini tempat niat. Baik. Kemudian permasalahan yang dibicarakan para ulama dalam masalah niat, tentang hukum merubah niat. Hukum merubah niat. Saya kutipkan dari Syarhul Mumti penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Merubah niat itu ada empat keadaan, ada empat gambarannya. Yang pertama, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, intaqala min mutlaqin ila mutlaq. Fa sahihun in tusawwira dzalik. Seorang berpindah dari niat salat yang mutlak kepada salat yang mutlak yang lain. Maka ini sahih. Apabila hal itu tergambarkan, artinya apabila hal itu mungkin terjadi, sholat yang mutlak kepada sholat mutlak yang lain. Kita lihat contohnya. Beliau tidak memberikan contoh di sini, makanya beliau katakan intusuwira dzalik. Apabila hal itu tergambarkan, ini mungkin sulit tergambarkan, dari sholat yang mutlak ke sholat mutlak yang lain. Seperti apa bentuknya? Iya. Sholat yang mutlak maksudnya sholat sunnah mutlak. Kalau mungkin seorang sholat sunnah mutlak dua rakaat, maksudnya sholat mutlak itu tanpa sebab, tanpa ada sebab. Kemudian dia berpindah kepada tanpa sebab yang lain, maka sholatnya sahih. Baik. Dan beliau tidak memberikan contoh di sini. Bahkan beliau katakan intu suhira dzalik. Kalau hal itu tergambarkan, maksudnya kalau memang terjadi maka sholatnya sah. Yang kedua, intaqala min muayyan ila muayyan. Berpindah dari sholat muayyan kepada sholat yang muayyan. Fala yasih, maka tidak sah sholatnya. Contohnya apa? Sholat muayyan itu maksudnya yang sudah dia ta'yin, sudah dia tentukan, ini saya sholat zuhur. Kemudian, misalkan dia ingat, ternyata ini waktu asar, saya tadi sudah sholat zuhur. Dia merubah ke sholat asar, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh, tidak sah. Tidak sah sholatnya. Karena dia telah memutus sholat yang pertama dan memulai sholat yang baru tanpa disertai niat dari awal, tanpa disertai takbiratul ihram dari awal. Ini gambaran yang kedua. Yang ketiga, intaqala min mutlaqin ila muayyan, perpindahan niat dari sholat yang mutlaq ke sholat yang muayyan. Fala yasih, maka tidak sah. Contohnya, seorang sholat sunnah mutlaq tidak diniatkan, tidak diniatkan. Dia sholat sunnah yang umum mutlak. Dia mau pengin sholat dua rakaat misalkan. Lalu dia mau rubah ke sholat subuh misalkan. Maka tidak sah. Perpindahan niatnya ini tidak sah. Iya. Baik. Atau dia niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu dia mau rubah ke sholat dua rakaat sebelum zuhur, rakaatai al-fajr. Ini afwan, ini contoh yang kedua. Contoh pada sholat sunnah dari muayyan ke muayyan, dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat dia ingin rubah ke rakaatai al-fajr, dua rakaat fajar, maka tidak sah. Baik. Yang ketiga, intaqala min mutlaqin ila muayyan fala yasih. Demikian pula tidak sah merubah sholat yang mutlak kepada sholat yang muayyan, sholat yang umum kepada sholat yang sudah ditentukan. Sholat sunnah dua rakaat tidak dia niatkan sholat sunnah apapun. Lalu dia mau rubah menjadi sholat sunnah rawatib misalkan, atau menjadi sholat wajib, maka tidak sah. Baik. Yang keempat, intaqala min muayyan ila mutlak fa sahih. Berpindah niat dari sholat muayyan kepada sholat mutlak, sholat yang sudah dia tentukan kemudian dijadikan sholat yang umum, maka sahih, maka sah sholatnya. Iya. Contohnya sholat subuh dua rakaat, dia sudah berniat sholat subuh masuk sholat wajib dua rakaat, kemudian dia mau rubah menjadi apa? Sholat yang mutlak, yang umum. Iya. Tidak ditentukan niatnya, maka ini dibolehkan dengan syarat kata syekh, waktu sholat subuh itu masih apa? Masih lapang. Tapi kalau waktu sudah mepet, tidak boleh lagi dia rubah waktu apa namanya niat sholat subuh tersebut. Iya. Jadi empat keadaan ini. Detailnya beserta contoh-contohnya antum bisa lihat pada Asyarhul Mumti. Baik. Kemudian permasalahan dalam niat yang juga dibicarakan para ulama, perubahan niat dari seorang imam menjadi makmum. Perubahan niat dari seorang imam menjadi makmum, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim pada kisah salat Abu Bakar mengimami manusia. Disebutkan di situ, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid, sami'a Abu Bakar hasrahu dhahaba yata'akhkhar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, Abu Bakar mendengarkan gerakan beliau dan merasa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang, maka Abu Bakar pun mundur. Fa'auma ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan isyarat kepadanya dan mengatakan, kum makanaka, tetaplah di tempatmu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang dan duduk di samping kirinya Abu Bakar. Ini ketika beliau sakit. Qalat, kata Aisyah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakar qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia dalam keadaan duduk dan Abu Bakar berdiri. Yaqtadi Abu Bakar bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nas bi salati Abi Bakar. Abu Bakar mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti salat Abu Bakar. Menunjukkan apa? Abu Bakar tadinya imam, kemudian dirubah menjadi makmum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sebagai imamnya. Makanya dibolehkan. Baik. Demikian pula perubahan niat seorang bermakmum kepada satu imam kemudian dirubah kepada imam yang lain. Berdasarkan hadis yang tadi, sama. Hal itu dibolehkan. Tadinya mereka bermakmum kepada Abu Bakar, kemudian setelah itu mereka bermakmum kepada Umar. Sebagaimana kalau imam yang ada kemudian berhadap misalkan, atau dia berhalangan, lalu diganti oleh imam yang lain, berarti makmum sudah berbeda imamnya. Seperti dalam kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau kisah penikaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau apa? Mengedepankan Abdurrahman bin Auf untuk menggantinya sebagai imam. Ini dalam riwayat Bukhari sehingga imamnya berganti menjadi orang yang lain. Baik. Kemudian yang juga dibicarakan para ulama dalam masalah niat, perubahan niat min makmum ila imam. Yang tadinya makmum kemudian menjadi imam. Maka ini dibolehkan. Dalilnya apa? Hah? Dalilnya apa? Lihat. Tadinya makmum kemudian menjadi imam. Boleh atau tidak? Muhammad? Hah? Hadis yang sebelumnya tadi barusan kita sebutkan. Hadis yang sebelumnya yaitu pada kisah pernikahan Umar bin Khattab kemudian digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tadinya apa? Makmum, kemudian menjadi imam. Baik. Hanya saja yang kita belum tahu dalilnya, kalau sama-sama masbuk pada satu imam, kemudian imam sudah selesai, lalu satu apa? Bertindak menjadi imam kepada masbuk yang lain, ini wallahu alam. Saya tidak tahu dalilnya. Baik. Kemudian min munfarid ila imam. Perubahan niat dari sholat sendiri menjadi sholat sebagai imam. Maka ini dibolehkan. Seperti misalkan Sholat seorang diri. Lalu datang orang lain ikut sholat bersamanya. Tadinya dia munfarid, sekarang dia jadi imam. Hal ini dibolehkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Bittu 'inda khalati, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail." Aku menginap di rumah bibiku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Faquntu usalli ma'ahu. Lalu aku salat bersama beliau. Faquntu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Maka aku berdiri di kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku dan memindahkan aku di sebelah kanannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadinya salat sendiri, kemudian menjadi imam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Iya. Dan tidak ada bedanya. Pendapat yang benar insyaAllah tidak ada bedanya apakah sholat sunnah maupun sholat wajib. Baik. Kemudian yang dibicarakan para ulama, perubahan dari imam menjadi munfarid. Yang tadinya imam menjadi munfarid. Maka ini tidak boleh tanpa adanya uzur. Uzurnya seperti dia berhadas, kemudian dia pergi berwudu misalkan, dia kembali sudah selesai sholat berjamaah. Maka ini mungkin. Tapi kalau tidak ada uzur maka tidak dibolehkan. Maka tidak dibolehkan. Baik. Yang terakhir yang berhubungan dengan imam dan makmum, perpindahan dari makmum kepada munfarid. Tadinya makmum sholat berjamaah, kemudian dia batalkan niatnya sholat berjamaah, dia sholat sendirian. Ya, mungkin imam masih berdiri, dia sudah rukuk duluan karena dia sudah sholat sendirian. Maka ini tidak boleh kecuali dengan udzur syar'i. Kecuali dengan udzur syar'i. Iya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti banyak menyebutkan uzur syar'inya. Di antaranya kalau seorang tiba-tiba terserang sakit misalkan, dia tidak bisa terus bersama imam, maka tidak apa-apa, dia langsung merubah menjadi salat sendirian dan dia cepat selesai, dia selesaikan lebih dulu salatnya. Namun yang syarat tumakninah tentunya. Baik. Atau seperti yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih tentang kisah salatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu di kampungnya. Setelah dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pulang ke kampungnya, kemudian dia salat mengimani masyarakat di kampungnya. Ketika itu Mu'ad membaca surat yang panjang. Ini kisah dalam riwayat Bukhari. Mu'ad membaca surat yang panjang, lalu ada seorang pemuda karena memiliki suatu urusan yang mendesak, akhirnya dia berpisah dan dia sholat sendirian, dia rubah niatnya. Maka hal ini dibolehkan ya. Kalau imam keterlaluan panjangnya, gak apa-apa, sudah gak tahan memiliki kesibukan yang apa sangat penting sekali, dirubah niat, tadinya makmum menjadi munfarid. Iya, ini tentunya kalau sudah kelewatan imamnya, tidak sesuai sunnah. Contohnya apa? Dia sholat maghrib misalkan membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, berapa juz? Hah? 2.5 juz ya? 2.5 juz atau 3 juz? Hah? 2.5. Nah ini keterlaluan. Maka gak apa-apa ditinggalkan. Tapi seperti ini. Ini beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perubahan niat dari imam ke makmum atau dari makmum ke imam. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tapi permasalahan yang lain yang dibicarakan para ulama dalam masalah niat, yaitu ikhtilafu niyatil imam wal makmum. Perbedaan niat imam dan makmum. Pendapat yang benar dalam masalah ini, tidak disyaratkan imam dan makmum harus sama niatnya. Artinya boleh berbeda pendapat, boleh berbeda niat. Boleh berbeda niat. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan juga termasuk mazhab Syafi'i. Baik. Gambarannya seperti apa? Gambaran yang pertama, salatul mutanaffil khalfal muftarid. Salat sunnah di belakang orang yang salat wajib. Ini boleh dengan kesepakatan ulama. Gambaran ini dengan kesepakatan ulama. Hanya ada gambaran yang dikhilafkan. Namun ini disepakati oleh ulama. Orang yang sholat sunnah di belakang sholat wajib. Di belakang orang yang sholat wajib. Ini disepakati ulama berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha?" Apa yang kamu lakukan wahai Abu Dzar kalau kamu dapati para pemimpin yang suka mengakhirkan salat dari waktunya? Au yumituna salata an waqtiha, atau mereka mematikan salat pada waktunya. Suka menunda-nunda salat termasuk dosa besar. Perhatikan, pemimpin yang zalim akan datang termasuk dosa besar. Qultu fama ta'muruni? Lalu kata Abu Dzar, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalli salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fa shalli fa innaha laka nafilah. Shalli salata li waqtiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah salat tersebut pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fa shalli. Lalu kalau kamu dapati mereka melakukan salat tersebut, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilah, maka sesungguhnya salatmu yang kedua itu adalah nafilah, sunnah bagimu, mendapatkan pahala sunnah bagimu. Ini jelas, ini luar biasa perintah untuk tidak menyelisihi amir. Sampai-sampai dia sudah berbuat dosa sekalipun, masih ada celah di situ, kita tidak menyelisihi dia. Dia sudah buat dosa, tapi masih ada celah untuk kita tidak menyelisihi dia. Maka kita lakukan, kita lakukan, dan kita diberikan solusi bagaimana supaya selamat dari dosa. Ini ada amir ya, yang suka menunda sholat. Nah, memang seharusnya amir itu dialah yang menjadi imam. Ini pada umumnya. Di masa Abu Bakar, dia yang menjadi imam sholat. Di masa Umar jadi pemimpin, dia yang jadi imam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW yang memimpin, beliau juga yang menjadi imam sholat. Maka ketika amir ini, pemimpin ini, menunda-nunda sholat, kita sholat pada waktunya. Sholat wajib pada waktunya. Kemudian kalau kita dapati mereka sedang sholat, yang sudah tertunda waktunya, tetap kita sholat bersama mereka. Dan yang sholat yang kedua itu dihitung sebagai sholat sunnah. Baik. Demikian pula dalam hadis Yazid ibn al-Aswad, di dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan, "Syahidtu ma'an Nabi SAW hajjatahu fassallaitu ma'ahu salata subhi fi masjidil khair." Aku berhaji bersama Nabi SAW, lalu aku sholat bersama beliau di Masjid Al-Khair. Di mana Masjid Al-Khair ini? Ada yang tahu? Masjid Al-Khair? Tidak tahu? Yes? Baik, insyaAllah untuk makan tahu. Di mana? Qala, falamma qada salatahu wanharafa idha huwa birajulain fi ukhral qawm lam yusalliya ma'ahu. Ketika Nabi SAW selesai sholat, dan beliau sudah berpaling dari sholatnya, tiba-tiba melihat dua orang laki-laki di belakang shaf, di belakang kaum, belum sholat, belum melakukan sholat. Faqala alayya bihima faji'a bihima tar'udu faraisuhuma. Kata Nabi SAW, harus didatangkan keduanya kepadaku. Maka didatangkan keduanya dalam keadaan agak ketakutan. Faqala ma mana'akuma antusalliya ma'ana. Kata Nabi SAW, apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kita? Faqalu ya Rasulullah, inna kunna qada sallayna fi rihalina. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami berdua sudah sholat di tempat kita menginap. Qala fala taf'alu. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Yani, jangan kalian tinggalkan sholat jamaah. Idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin, summa ataituma masjida jama'atan, baik, summa ataituma masjida jama'atan fa shalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaituma fi rihalikuma," apabila kalian berdua telah salat di tempat kalian menginap. Tsumma ataitu masjid jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid jamaah. Fasholliya ma'ahum, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, karena sesungguhnya bagi kalian berdua itu menjadi nafilah. Ini gambaran yang pertama, menunjukkan bahwasannya boleh orang yang niat salat sunnah di belakang imam yang salat wajib. Gambaran yang kedua, sebaliknya, salatul muftarid khalfal mutanaffil, orang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Ini juga dibolehkan berdasarkan kisah Mu'az dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi sudah kita singgung, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Mu'az bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fa yusalli bihim tilka shalah. Bahwasanya Mu'az bin Jabal sudah melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada isya yang terakhir, kemudian beliau kembali ke kampungnya, ke kaumnya, lalu beliau mengimami mereka dengan salat yang sama. Zada ba'duhum, ditambahkan sebagiannya suatu riwayat, hiya lahu tatawwu wa lahum fariidah, bagi Mu'az itu adalah tatawwu sunnah dan bagi mereka adalah wajib. Namun dalam riwayat tersebut sanadnya dhaif, tapi cukup hadis yang menjadi asalnya sudah merupakan dalil bolehnya orang yang salat sunnah mengimami salat wajib. Ya, misalkan dia salat wajib isya seperti Mu'az, dia sudah salat isya 4 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kembali ke kampungnya, tidak ada yang lebih pantas menjadi imam selain beliau. Maka pada akhirnya beliau menjadi imam salat isya lagi. Namun salat isya itu dianggap sebagai salat sunnah bagi beliau. Baik. Demikian pula dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud dan yang lainnya tentang kisah salat khauf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 kali di situ. Pertama beliau salat, karena sahabat dalam peperangan sahabat dibagi 2. Sebagian pasukan salat dan sebagian menjaga. Maka pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama pasukan yang salat 2 rakaat. Kemudian yang tadinya menjaga salat lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Maka yang pertama 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan yang wajib, yang kedua dianggap sebagai sunnah. Baik. Ini jelas dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya perbedaan niat antara imam dan makmum dalam seluruh gambarannya. Yakni makmum yang wajib, makmum salat wajib, imam salat sunnah boleh, dan makmum salat sunnah, imam salat wajib itu dibolehkan. Baik. Oleh karena itu, kalau misalkan seorang belum salat isya, lalu dia dapati di masjid ada yang salat tarawih, bolehkah dia ikut salat? Dan dia niat salat wajib, boleh atau tidak? Boleh. Baik. Asantum. Boleh. Baik. Kita selesaikan permasalahannya sedikit lagi. Gambaran yang ketiga, perbedaan niat antara imam dan makmum. Gambaran yang ketiga, salatul muftarid khalfa man yusalli fardan akhar. Salatnya seorang yang melakukan salat wajib di belakang orang yang melakukan salat wajib lain. Nah ini sama-sama salat wajib, tapi salat wajibnya lain. Maka ada tiga gambarannya. Apabila rakaatnya sama. Contohnya apa rakaatnya sama? Zuhur dan asar. Sama-sama salat wajib. Dia wajib salat zuhur, mungkin dia tertidur baru terbangun pada waktu asar, sementara imam sudah mulai salat asar. Dia ikuti. Dia niat salat zuhur, imam salat asar. Maka yang seperti ini boleh berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat. Baik. Keadaan yang kedua, salatnya imam rakaatnya lebih sedikit daripada makmum. Salatnya imam, salat wajibnya imam, rakaatnya lebih sedikit daripada makmum. Contohnya apa? Makmum salat isya misalkan, makmum salat isya, sementara imam salat maghrib. Makmum salat isya, sementara imam salat maghrib misalkan. Nah, enggak bisa ya. Tetapi makmum salat asar misalkan, imam salat maghrib, makmum salat asar. Enggak bisa kalau isya tadi dia majukan ke maghrib. Atau mungkin saja imamnya terlambat. Imamnya yang terlambat, bukan makmumnya. Sudah waktu isya, dia baru mau salat maghrib. Karena kebetulan bacaannya yang lebih bagus, dia yang dijadikan imam. Sementara makmumnya sholat isya. Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat, hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan. Atau imamnya itu apa? Musafir. Sehingga dia sholat zuhur 2 rakaat. Dan makmumnya adalah orang-orang yang mukim, sholat zuhur 4 rakaat. Maka ini dibolehkan. Maka yang seperti ini dibolehkan. Jadi rakaat imam lebih sedikit daripada rakaat makmum. Sekarang permasalahan yang ketiga. Apabila rakaatnya imam lebih banyak daripada rakaatnya makmum. Ini yang menjadi masalah. Rakaatnya imam lebih banyak daripada rakaat makmum. Boleh atau tidak? Ini ulama khilaf. Pendapat yang pertama, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan ini pendapat yang kuat. Namun ada pengecualiannya. Ini pendapat yang kuat, tidak dibolehkan. Contohnya apa? Seorang yang sholat subuh di belakang imam yang sholat zuhur. Atau dia sholat maghrib di belakang imam yang sholat isya. Ya, misalkan dia dalam suatu perjalanan belum sholat maghrib, melewati masjid yang imamnya sedang sholat isya dan dia mau sholat maghrib. Maka kalau dia mengikuti imam tersebut dalam keadaan dia mengikuti seluruh gerakan imam, maka tidak boleh. Sebab sholatnya cuma 3 rakaat. Kalau dia tambah 1, batal sholatnya. Menambah rukun di dalam sholat, membatalkan sholat. Tapi kalau dia tidak ikut, dia tidak ikut kepada imam ini, maka dia menyelisihi imam. Jadi serba salah. Jadi serba salah dia. Kalau dia tidak ikut kepada imam, dia menyelisihi imam. Iya. Walaupun Syekh Ibnu Taimiyah termasuk yang membolehkan, dia rubah niat. Jadi di antara ulama ada yang membolehkan, dirubah niatnya. Jadi setelah dia 3 rakaat, dia rubah niat. Menjadi sholat sendiri, langsung dia mengucapkan salam. Iya. Namun di sini ada apa? Sesuatu yang jelas-jelas menyelisihi. Menyelisihi al-af'al al-zahirah. Apa namanya? Gerakan-gerakan yang zahir daripada imam itu bertentangan dengan dalil. Innamaju'ilal imam liyuktamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan maksud hadis ini dalam gerakan-gerakan yang zahir. Sehingga tadi kita kembali sedikit, ada faedah. Ketika perbedaan imam dan makmum dalam niat, itu dibolehkan. Kenapa? Karena bukan pada gerakan yang zahir. Ini pada permasalahan yang sebelumnya, perbedaan antara imam dan makmum dalam niat itu dibolehkan. Kenapa? Karena itu bukan dalam permasalahan zahir. Adapun dalil yang menunjukkan yang wajib diikuti pada imam adalah yang zahir, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'a farka'u. Lanjutan hadisnya. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Fa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan kalian menyelisih imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah bersamanya. Wa idza rafa'a farfa'u. Dan apabila dia mengangkat kepalanya dari rukuk, maka ikutilah. Wa idza sajada fasjudu. Dan apabila dia sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalalisan fa shallu julusan ajmain. Dan apabila imam itu salat sambil duduk, maka salatlah sambil duduk kalian semuanya. Ini menunjukkan hadis itu yang tidak boleh diselisihi imam adalah apa? Al-af'al az-zahirah. Perbuatan-perbuatan yang zahir. Adapun yang di dalam hati boleh berbeda. Itu pun ada pengecualian tadi, yang imam duduk kalian harus duduk apabila posisinya seperti apa? Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka apa? Makmumnya tetap berdiri. Wallahu alam. Jadi demikian. Kalau kita mengikuti imam yang sholat 4 rakaat, kemudian pada rakaat ketiga kita duduk, tidak mengikuti dia, maka menyelisih imam. Lalu bagaimana solusinya? Sebagian ulama, dan ini termasuk perkara ijtihadiyah, membolehkan misalkan kita tunggu saja. Kita tunggu sampai dia apa tinggal 3 rakaat, sehingga kita bisa melakukan salam bersamanya. Maka ini perkara ijtihadiyah. Baik. Jadi dia sholat 4 rakaat, kita sholat 3 rakaat. Kalau begitu kita tunggu saja sampai sholatnya tinggal 3 rakaat, baru kita sholat bersamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan niat. Iya. Dan ini syarat yang terakhir dari penjelasan syarat-syarat sholat. Ya. Jangan lupa ditulis ya, PR. Ditulis semua syarat-syarat sholat yang sudah kita bahas. Baik, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan